Musica na Combe. Ku kasih hancur sapu hati hingga yang paling terdalam. Yo, ku hempaskan ke lautan, ku biarkan tertenggelam. Yo, sapu cinta ke koi sutra sampai karena sukaram. Yo, ku balas sapu cinta yang manis hanya dengan air garam. Yo, peduli serta rada ku pikir dia yang sutitip salam. Kasau ka, please, tolong ku kasau sa, please. Kurang apa lagi yang sa, kasih semua yang baik untuk ke. Tengah mati untuk kau, baby. Taruh harapan ini fall, baby. Tapi kau lebih pilih dong daripada sayang tu anggap ku jantung, baby. Pernah tersurat di kertas, satu list cinta dan ikhlas. Apakah kau baca jelas semua yang satu ringkas? Lembaran baru kau cipta, lupa semua tentang tinta yang pernah wakili cinta. Kini saku bukan kita. Tapi kenapa kau kubur setelah selalu mencoba jujur? Warna yang indah kini telah luntur. Di mana cinta yang dulu subur? Boy, mana-mana kau berjanji, ternyata dia kau sembunyi. Sia-sia terhadap hati, kau terangkan tentang hati. Cerita saya punya kekurangan, gak dia yang baru kau kenal. Dia tanya tapi kau menyangkal, kau bilang kan dua sepisah, padahal masih ada kisah. Kalau memang kau subosan, coba sayang kau katakan. Silakan silakan pergi, saya terakan tahan-tahan koi. Saya ikhlas meski sayang terluka, supaya kau cepat terlupa. Dan kenangan di saat dulu bersama dan kau pun bisa serupa. Berjuang sekuat, tapi kau curang dan kau buat kekurangan yang saya miliki.